بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين الكرام، لا نزال في الحديث عن شهادة أن محمدا رسول الله. ينبغي في هذا المقام أن نعلم أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نافعة لقائلها إلا إذا عرف معناها وحقق مقتضاها، فبذلك يكون من أهلها، نظير ما سبق معنا في شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا تنفع صاحبها إلا إذا عرف مدلولها وحقق ما تقتضيها من الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك. وكذلك الشأن في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من فهم ما دلت عليه من وجوب طاعته ولزوم ما جاء به وتصديق أخباره والبعد عن كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من فهم معنى الشهادة. أما أن يكون إنسان ينطق نطقا مجردا دون فهم ولا عمل، لا يكون بذلك من أهلها، لا بد من فهم معناها ولا بد من تحقيق مقتضاها. وقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل بعثوا ليطاعوا، لم يبعثوا فقط ليقال هم رسل وتنتهي القضية عند هذا الحد، أو نحن نصدق بأنه رسول ويقف عند هذا الحد، بل لا بد من استجابة وطاعة وامتثال لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini masih dalam pembahasan tentang syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, tentang persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan ini, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu ya bahwa persaksian tentang Nabi Muhammad adalah utusan Allah ini tidak bisa bermanfaat bagi orang yang mempersaksikannya, orang yang mengatakannya, kecuali apabila orang tersebut mengetahui makna dari persaksian ini dan mewujudkan konsekuensi dari persaksian ini. Dengan itulah orang tersebut pantas untuk dikatakan sebagai pengikut atau orang yang bersaksi bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Hal ini sama persis dengan pembahasan tentang persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Persaksian la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengatakannya kecuali apabila dia tahu artinya dan mewujudkan konsekuensi dari persaksian tersebut, seperti misalnya ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, dia bebas dari kesyirikan, dia menjauhi semua kesyirikan. Begitu pula dalam masalah syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, maka kita harus memahami arti dari persaksian tersebut. Misalnya dengan mewajibkan diri untuk taat kepada beliau, dengan melakukan apapun yang dibawa oleh beliau, dengan mempercayai kabar-kabar yang datang dari beliau, dengan menjauhi semua larangan-larangan yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dengan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah jalla wa ala kecuali dengan penjelasan, dengan tuntunan yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami makna syahadah ini, makna persaksian ini. Kita harus memahami makna dari persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada orang ya yang hanya mengatakan persaksian itu saja tanpa memahami artinya, tanpa mengamalkan konsekuensinya, maka itu tidak cukup. Itu tidak cukup bagi dia, akan tetapi dia harus memahami makna dari persaksian tersebut, dia harus mewujudkan konsekuensi dari persaksian tersebut. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali agar dia ditaati dengan izin Allah. Maka para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar ditaati perintah-perintahnya. Mereka tidak hanya diutus hanya untuk disebut sebagai rasul, kemudian setelah itu tidak ada masalah lagi. Tidak ya. Mereka diutus sebagai seorang rasul agar ditaati, agar kita meyakini apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa ma'na shahadati anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa ijtinab ma anhu naha wa zajar wa la yu'bad Allah illa bima syara. Hadi arba' fi ma'na shahadati anna Muhammadan rasulullah, la budda min hadi arba' mujtami'a. لابد أن يحققها العبد ليكون فعلا صادقا بالشهادة وليكون فعلا من أهلها. الأمر الأول طاعته فيما أمر. أمر عليه الصلاة والسلام بأوامر كثيرة، وهذه الأوامر جاءت في القرآن وجاءت في السنة، وأعظم شيء أمر به التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه الشرك، وأمر بالصلاة وبالصيام وبالحج وبالزكاة وببر الوالدين إلى غير ذلك من الأوامر التي جاءت عنه وجاء بها عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا بد من طاعته. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يجب أن يطاع عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر. أخبر بأمور كثيرة، أخبر أولا عن الله وذكر أسماء الحسنى وصفاته العظيمة وذكر أفعاله وذكر الملائكة وذكر أسماء لهم وأخبار وأوصاف وأعمال ووظائف، وذكر اليوم الآخر والجنة والنار وما يكون في الدار الآخرة وما يكون في القبر، ذكر أمور كثيرة عليه الصلاة والسلام أخبر بها، ذكر أخبارا عن الأولين وأخبارا عن الآخرين وأمورا بين يدي الساعة، أشياء كثيرة ذكرها عليه الصلاة والسلام. فلا يكون مؤمنا به إلا من يصدقه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، في كل ما يخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang bersaksi syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang tersebut harus mengetahui maknanya, maka kita harus tahu dari makna ini. Kita harus mempelajari apa makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya muallif rahimahullah di sini mengatakan wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Makna dari persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ta'atuhu fima amar. Mentaatinya dalam segala hal yang diperintahkan olehnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan mempercayainya dalam segala hal yang dia kabarkan. Wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi semua yang dilarang dan dicela olehnya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada 4 poin ya. Di sini ada 4 poin, dan inilah makna dari persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan empat poin ini harus dikumpulkan, harus terkumpul semuanya pada diri seorang hamba, harus diwujudkan pada diri seorang hamba agar dia menjadi orang yang benar-benar jujur dalam persaksiannya, agar dia benar-benar menjadi ahli syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Dia benar-benar orang yang mengatakan, orang yang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh merinci ya. Yang pertama misalnya empat poin tersebut, yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal yang dia perintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan banyak sekali hal. Di antara dan perintah-perintah tersebut telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis-hadis beliau. Dan perintah yang paling agung yang beliau perintahkan adalah tauhid. Sedangkan larangan yang paling keras, yang paling berat yang beliau sampaikan kepada umatnya adalah kesyirikan. Beliau juga memerintahkan tentang sholat, memerintahkan untuk berpuasa, untuk berhaji, memerintahkan zakat, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan perintah-perintah yang sangat banyak yang datang dari beliau, yang disebutkan baik di dalam kitabullah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mentaati, mentaati beliau dalam semua perintah yang datang dari beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ya. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Apa yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah. Di dalam sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk melakukannya, maka lakukanlah semampu kalian. Lakukanlah hal itu semampu kalian. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Apabila engkau tidak mampu untuk berdiri, maka salatlah dengan cara duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jambin." Apabila engkau tidak mampu untuk sholat dengan cara duduk, maka sholatlah dengan cara berbaring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib ditaati dalam apapun yang diperintahkan oleh beliau sekedar kemampuan kita. Poin yang kedua, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah poin tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai segala hal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengabarkan banyak hal ya. Misalnya mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabarkan tentang nama-nama Allah ya. Tentang asma'ul husna. Mengabarkan tentang sifat-sifat Allah yang sangat agung. Mengabarkan tentang perbuatan-perbuatan yang mulia. Yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang malaikat. Mengabarkan tentang nama-nama mereka. Tentang kabar-kabar mereka, tentang sifat-sifat mereka, perbuatan-perbuatan mereka, tugas-tugas mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang hari akhir, tentang surga, tentang neraka, tentang rumah di hari akhir nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita tentang kabar-kabar yang ada di kuburan, di alam kubur ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya mengabarkan kepada kita kabar yang sangat banyak. Mengabarkan tentang kaum-kaum terdahulu, mengabarkan tentang kaum-kaum yang akan datang, mengabarkan tentang hal-hal yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Sebelum hari kiamat akan ada keadaan-keadaan yang sangat banyak yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diimani oleh seorang yang mukmin. Dia harus mempercayai apapun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. الأمر الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر. اجتناب أي البعد والحذر مما نهى عنه، وبين حرمته وذكر عقوبته والوعيد عليه. فيجب على من آمن به بأنه رسول من عند الله أن يجتنب ما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. قد قال الله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث وما نهيتكم عنه فانتهوا. قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. Kemudian pada poin yang ketiga, poin yang ketiga ya, dalam persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ijtinabu ma'anhu naha wa zajar, menjauhi segala hal yang dilarang oleh beliau dan dicela. Maksudnya adalah menjauhi dan mewaspadai dari segala hal yang dilarang oleh beliau, segala hal yang telah dijelaskan oleh beliau tentang keharamannya, segala hal yang disebutkan oleh beliau hukuman-hukumannya dan ancaman-ancaman dari suatu perbuatan. Maka kita harus tinggalkan hal tersebut. Maka bagi orang yang beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjauhi segala hal yang dilarang oleh beliau, segala hal yang dicela oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah Jalla wa Ala, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang dilarang oleh beliau, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harusnya kalian meninggalkannya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apapun yang aku larang kalian untuk melakukannya, maka tinggalkanlah hal tersebut. ولهذا كما أننا مطالبون بمعرفة الأوامر لنفعلها، فإننا كذلك مطالبون بمعرفة النواهي لنجتنبها. ولهذا ألف جماعة كبيرة من العلم كتب في النواهي، كتب في المحرمات، كتب في الكبائر. لماذا؟ من أجل أن تجتنب. Oleh karena itu para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hal-hal perintah-perintah ya, kita harus mengetahui perintah-perintah beliau agar kita lakukan, agar kita praktekkan. Begitu pula dalam hal larangan, kita harus mengetahui larangan-larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menjauhinya. Oleh karenanya banyak sekali dari para ulama mereka mentaklif atau mengarang kitab-kitab dalam bab nawahi, bab larangan-larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab-kitab yang dikarang dalam hal muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di sana ada banyak kitab tentang al-kabair yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Kenapa para ulama mengarang kitab-kitab tersebut? Agar kita berusaha untuk menjauhi hal-hal tersebut. والأمر الرابع وهو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا بالأهواء والبدع. لا يعبد الله بالأهواء ولا يعبد بالبدع. ليست العبادة كل يركب رأسه ويعبد بما شاء، فإن الله لا يعبد إلا بما شرع. والأهواء والبدع لا تقرب من الله بل ترد على صاحبها. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. Kemudian poin yang keempat dalam syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, alla yu'badallahu illa bima syara. Agar Allah Subhanahu wa taala tidak diibadahi kecuali dengan tuntunan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agar kita beribadah dengan tuntunan beliau, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan bid'ah-bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diibadahi dengan hawa nafsu, dengan keinginan kita. Allah tidak boleh diibadahi dengan amalan-amalan bid'ah. Ibadah, perkara ibadah bukanlah perkara yang bisa seenaknya dilakukan oleh seseorang. Bisa dengan keinginan dia, dengan melakukan apapun yang dia inginkan, tidak ya. Ibadah adalah amalan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disyariatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu, keinginan diri dan amalan-amalan bid'ah tidak akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan-amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada pelakunya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ditolak, dikembalikan kepada pelakunya. Tidak ada pahalanya sama sekali. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam agama ini sesuatu yang bukan darinya, maka dia akan ditolak. Amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. فهذه معاشر المستمعين الكرام أمور أربعة. من شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكون من أهل هذه الشهادة حقا وصدقا إلا إذا كان من أهل هذه الأمور أربعة. وإذا تأملت في هذه الأمور التي ذكر رحمه الله وتأملت أيضا في الوقت نفسه في الشيء الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهو مرسل من الله، لقد جاءكم رسول، قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، فهو مرسل مبعوث. ما خلاصة الذي بعث به؟ لو تأملت في جميع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم تجد أنه يتلخص في أوامر ونواهي وأخبار. فإذا قال العبد أشهد أن محمد رسول الله فليعلم أنه جاء بأوامر وجاء بنواهي وجاء بأخبار. فالأوامر تفعل والأخبار تصدق والنواهي ينتهى عنها وتجتنب. ومن أراد أن يعبد الله وتقرب إليه فليكن تقربه إلى الله بما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا التعريف للشهادة هو أجمع تعريف، وينصح كل مسلم أن يحفظ هذا التعريف، ليس حفظا فقط بل يحفظ ويحافظ ويجتهد حياته بأن يحقق ذلك، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah empat poin ya yang terkandung dalam syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, yang terkandung dalam persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Barang siapa yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, dia tidak akan pantas untuk menyandang sebagai pengikut syahadat ini, pengikut persaksian ini, kecuali apabila dia telah menjalankan empat poin ini. Dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita merenungi ya empat poin ini yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, dan kita merenungi hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun, benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul. Dalam ayat lain, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasula, benar-benar Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang diutus. Kesimpulan atau inti dari hal-hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuknya, apabila kita renungkan, kesimpulannya pada tiga perkara. Jadi semua hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuknya, kesimpulannya ada pada tiga hal. Yaitu yang pertama adalah awamir, perintah-perintah. Yang kedua nawahi, artinya larangan-larangan. Dan yang ketiga adalah akhbar, adalah kabar-kabar. Apabila seseorang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka harusnya dia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan perintah-perintah. Beliau datang dengan larangan-larangan dan datang dengan kabar-kabar. Apabila beliau datang dengan perintah-perintah, maka harusnya perintah tersebut dilakukan. Apabila datang dengan kabar-kabar, maka harusnya kabar tersebut dipercayai. Apabila beliau datang dengan larangan-larangan, maka harusnya larangan-larangan tersebut dijauhi. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepadanya, maka harusnya amalan-amalan taqarrub tersebut, amalan-amalan yang dengannya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ta'rif atau definisi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah yang disebutkan oleh muallif di sini itu merupakan definisi yang paling mencakup, ya, definisi yang paling komplit. Dan hendaknya seorang muslim, ya, setiap muslim hendaknya menghafal definisi ini, definisi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, menghafalnya, kemudian selalu menjaganya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya di dalam dirinya. Definisinya sebagaimana disebutkan oleh muallif dan kita sudah sebutkan tadi adalah mentaati semua perintahnya, meyakini semua kabar yang datang darinya, menjauhi semua larangannya, dan tidak menyembah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Thumma ba'da dhalik intaqal rahimahullah lil kalam 'ala ar-ruknayn al-akharayn min arkan al-islam huma as-salah waz-zakah. Qal wa dalil as-salah waz-zakah wa tafsir at-tauhid qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية الكريمة جمعت ثلاثة أمور، جمعت الأمر بالصلاة وإقامتها وإيتاء الزكاة والمحافظة عليها والعناية بالتوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا تفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Kemudian muallif rahimahullah mengajak kita untuk beralih kepada dalil salat dan dalil zakat. Salat dan zakat merupakan dua rukun berikut, dua rukun selanjutnya setelah syahadatain, ya. Beliau di sini menyebutkan dalil salat, menyebutkan dalil zakat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Mereka semuanya tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya, benar-benar mentauhidkannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Di dalam ayat ini ada tiga hal yang dicakup, ya. Yaitu yang pertama adalah perintah untuk mendirikan sholat. Yang kedua perintah untuk menunaikan zakat. Dan yang ketiga adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa dhalika dinul qayyima ay dinul qawim. المستقيم الواضح البين الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Maksudnya adalah bahwa Islam adalah agama yang lurus, agama yang jelas, agama yang sangat terang, yang menyampaikan orang yang memeluknya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan mereka semuanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa dalil as-siyam qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus-siyam kama kutiba 'alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa hadhihi al-ayat al-karimah fiha ad-dalil الصيام، والصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في شهر رمضان المبارك. فشهر الصيام هو شهر رمضان افترض الله على العباد صيامه، وهو شهر يصام في كل سنة، وهي عبادة مفروضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. Kemudian muallif rahimahullah beralih kepada ibadah atau rukun Islam yang selanjutnya, yaitu rukun Islam berpuasa. Beliau mengatakan, wa dalilus syami qauluhu ta'ala. Dalil dari rukun berpuasa, maksudnya di sini adalah puasa Ramadan ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana ibadah tersebut telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini merupakan dalil diwajibkannya puasa. Dan ibadah puasa adalah ibadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari pada bulan Ramadan yang diberkahi. Bulan puasa adalah bulan Ramadan. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk berpuasa. Dan bulan tersebut adalah satu-satunya bulan di dalam setahun yang Allah wajibkan puasa di dalamnya. Qala rahimahullah ta'ala wa dalilu al-hajj qawlu ta'ala walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'an العالمين. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. والحج هو قصد مكة لأعمال مخصوصة في أوقات مخصوصة وفريضة على العباد في العمر كله مرة واحدة. Kemudian muallif rahimahullah beralih kepada rukun Islam yang terakhir, yaitu ibadah haji. Beliau mengatakan, wa dalilul hajji qawluhu ta'ala. Dalil dari ibadah haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nas. Dan bagi Allah diwajibkan atas manusia. Hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, ke Masjidil ke Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menuju ke sana. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun anil alamin. Fa inna Allah ghaniyun anil alamin. Barang siapa yang kufur dengan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang tidak butuh kepada seluruh alam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, haji merupakan rukun Islam yang kelima. Yang dimaksud dengan haji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuju ke Mekkah untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang khusus dalam waktu-waktu yang telah ditentukan, dan itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. Dalam umurnya hanya sekali saja kewajibannya. الصلاة في اليوم والليلة خمس صلوات، والزكاة ليست على كل أحد، وإنما من يبلغ ماله النصاب إذا حال عليه الحول، والصيام شهر واحد في السنة، والحج في العمر كله مرة واحدة في حق المستطيع. وبهذا تعلم أيها المسلم أن الدين يسر لا عانة فيه ولا مشقة. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang budiman, salat diwajibkan kepada kita dalam sehari hanya 5 salat. Sedangkan zakat tidak diwajibkan kepada seluruh orang ya. Hanya diwajibkan kepada orang yang hartanya banyak hingga mencapai nisab. Dan itu pun apabila harta tersebut telah mencapai haul. Begitu pula puasa diwajibkan kepada kita satu tahun hanya sekali, yaitu di bulan Ramadan. Bahkan ibadah haji diwajibkan hanya satu kali dalam umur, dalam kehidupan manusia. Itu pun bagi orang yang mampu saja. Bagi yang tidak mampu, tidak diwajibkan kepada dia untuk untuk berhaji. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama ini memang benar-benar agama yang mudah. Agama yang tidak ada keberatan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang memberatkan manusia di dalam agama ini. Wa bihadha nasil ila khatimat hadha liqa. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه إنه سميع قريب. Dengan demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di penghujung kajian ini. Saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mendengar dan Zat yang Maha dekat.